Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada kaidah yang keenam. Apa kaidah yang keenam ini? Indah ya Hudzaifahum. Bahwasanya wajibnya wajibnya dalam menetapkan sifat-sifat Allah untuk menjauhi dua perkara, yaitu tamtsil dan takyif. Baik. Nah, tadi tentang harus dijauhinya tamtsil apa? Dari Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi, nah, wajib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi dua perkara yang sangat berbahaya, yaitu tamtsil dan takyif. Kemarin kita telah membaca sebagian dari dalil aqli berhubungan dengan harus dijauhinya tamtsil dan takyif dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama bagaimana Ridwan? Yaitu sama-sama misalnya sifat kuah, nah, sifat kekuatan gajah dan sifat kekuatan semut, sama-sama kekuatan tapi berbeda. Nah, sifatnya baik. Nah, yang pertama, masanya telah diketahui secara doruri bahwa antara zat Allah dan zat yang maha pencipta dengan zat para makhluknya itu jelas ada perbedaan. Dan hal ini melazimkan juga adanya perbedaan pada sifat-sifat. Nah, sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan sifat makhluk sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Nah, yang kedua bagaimana jawabanku? Maksudnya bagaimana mungkin Allah dan yang Maha Pencipta yang Maha Sempurna pada semua sisinya sama dengan sifat-sifat makhluk yang diciptakan dan penuh dengan kekurangan. Terus kesimpulannya apa? Berarti keyakinan penyamaan Allah dengan makhluk itu adalah bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menyamakan dan yang maha sempurna dengan yang penuh kekurangan ini merupakan bentuk penghinaan. Jelas. Sekarang kita masuk pada dalil tsalits. Dalil yang ketiga. Annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'. Wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyyah. Fanushahidu anna lil insani yadan laysat kayadil fil. Walahu quwwah laysa ka quwwatil jamal. Ma'al ittifaqi fil ismi. Fahadihi yadun wa hadihi yadun. وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والتشبيه كالتمثيل. طيب itu berikutnya sehingga di titik di sini konflik. Nah, fa'udima bidzalika anna al-ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu al-ittifaqa fil haqiqah. Di sini titik. Nah, dalil akli yang ketiga. Nah, dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya kita menyaksikan pada makhluk-makhluk sifat-sifat yang penamaannya sama, tapi secara hakikat dan kaifiahnya berbeda. Kita menyaksikan bahwasanya manusia memiliki tangan dan tangan manusia tidaklah sama dengan tangan gajah. Yang maksud dengan tangan gajah itu kaki depan gajah. Dan manusia memiliki kekuatan tidak seperti kekuatan seekor unta. Ma'al ittifaqi fil ismi, bersamaan dengan apa? Kesamaan dari sisi namanya. Nah, manusia memiliki tangan, kemudian juga gajah kaki depannya dinamakan tangan. Kemudian manusia memiliki sifat kekuatan, juga apa? Unta memiliki sifat kekuatan. Akan tapi antara keduanya perbedaan dari sisi apa? Kaifiyah wal wasfi. Dari sisi bagaimananya dan dari sisi apa? Hakikat sifatnya. Maka diketahui dengan hal tersebut bahwasanya kesamaan pada suatu penamaan tidaklah mengharuskan kesamaan pada hakikatnya. Paham? Ini jelas. Jadi kesimpulan dari pendalilan secara akal untuk yang ketiga ini, ikhwani fillah, intinya apa? Bahwasanya kita menyaksikan sendiri, nah, pada makhluk-makhluk itu terkadang sifat-sifat yang sama namanya, akan tapi berbeda dari sisi hakikat dan bagaimananya. Tapi sebab memang tidak ada apa? Tidak ada kelaziman. Tatkala penamaan suatu sifat itu sama, harus sama betul dari sisi hakikatnya, itu tidak ada kelaziman. Nah, sama-sama memiliki sifat mendengar. Pendengaran manusia berbeda dengan pendengaran kelelawar. Nah, kelelawar memiliki pendengaran yang sangat kuat. Demikian pula penglihatan manusia berbeda dengan penglihatan burung hantu misalnya. Ya, dan seterusnya. Ini mudah untuk pendalilan yang ketiga. Kemudian Syekh mengatakan wa tashbihu ka tamthil. Tashbih sama seperti tamthil. Wa qad yufarraqu bainahuma, dan terkadang diperbedakan antara keduanya. Jadi di sini beliau ingin memahamkan kita afanidillah tentang istilah tashbih dan tamthil. Karena terkadang para ulama menyebut dengan istilah tashbih, terkadang menyebut dengan istilah tamthil. Yang pada asalnya memang keduanya sama afanidillah, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang dibedakan, yaitu bi anna tamthila at-taswiyatu fi kulli sifat wa tashbiha at-taswiyatu fi aktsari sifat. Jadi terkadang dibedakan, perbedaannya bagaimana? Tamtsil itu penyamaan pada semua sifat, sedangkan tashbih adalah penyamaan pada mayoritas sifat. Oleh karena itulah yang ditiadakan di dalam Al-Quran tashbih atau tamtsil. Apa Zain? Tamtsil, seperti dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Makanya beliau kemudian mengatakan lakin at-ta'bira binafyi at-tamtsili aula. Akan tapi pengungkapan dengan meniadakan tamtsil itu lebih utama, lebih bagus. Yaitu dalam kita menetapkan tidak boleh kita terjatuh dalam tamtsil. Baik, ini istilah, penggunaan istilah tamtsil lebih bagus daripada istilah tashbih. Kenapa? Limuwafaqati Al-Qur'an, karena mencocoki Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, kamitslihi di sini peniadaan tamtsil. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 1 halaman 115. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa dzakartu fi an-nafi at-tamtsila wa lam adzkur at-tashbiha li'anna at-tamtsila nafahu Allah bi nassi kitabih haitsu qala laisa kamitslihi syai'un wa qala hal ta'lamu lahu samia. Aku sebutkan dalam penafian, yaitu menafikan tamtsil. Aku tidak menyebutkan tashbih. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena tamtsil Allah Subhanahu wa taala telah meniadakannya berdasarkan nas dalam kitab. Di mana Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Dan juga hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui bagi Allah ada yang menyerupai? Wa kana ahabbu ilayya min lafdin laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu lebih aku cintai daripada lafaz yang tidak ada di dalam kitabullah dan tidak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad yu'na bi nafyihi ma'nan sahih kama qad yu'na bihi ma'nan fasid. Walaupun terkadang di maksudkan dengannya penafian makna yang sahih. Atau terkadang dimaksudkan untuk menafikan dengan istilah tersebut nafi tashbih itu makna sahih, dan terkadang dimaksudkan dengannya makna yang fasid, makna yang rusak. Tapi apa? Yang lebih bagus memang afanifina dalam menggunakan istilah, kita menggunakan istilah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun istilah di luar itu, ya kita harus melihat maknanya. Apa maknanya dulu? Kalau maknanya sahih, ya kita terima. Kalau maknanya batil, kita tolak. Faqala amma tamthil Faqad nadhaqa al-kitabu bi nafyihi 'anillahi fi ghairi mawdhi'. Adapun tamtsil, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dan dengan menafikannya, yaitu menafikan tamtsil pada beberapa tempat. Seperti qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai. Kemudian wa qaulihi hal ta'lamu lahu samia. Wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qaulihi fala taj'alu lillahi andada. Mana andada ay nudhara. Nudhara. Nah, yaitu yang menyerupai. Nudhara. Nadhirun. Yaitu jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala na'am tandingan-tandingan atau penyerupaan-penyerupaan. Wa qaulihi fala tadribu lillahi al-amthal. Nah, jangan kalian datangkan bagi Allah Subhanahu wa taala na'am penyerupaan-penyerupaan, yaitu makhluk-makhluk yang kalian serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tamtsil, ikhwan fillah. Jadi dalam menetapkan satu sifat, kita harus menjauhi tamtsil padanya. Sekarang perkara kedua yang harus dijauhi yaitu takyif. Qala wa amma at-takyifu fa huwa an ya'taqida al-muthbitu anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kadha wa kadha min ghairi an yuqayyidaha bimumatsil. Wahada i'tiqadun batilun bidalili sam'i wal aqli. Adapun takyif, apa yang dimaksud dengan takyif? Yang dalam bahasa kita apa? Mudahnya wahyu membagaimanakan, yaitu menetapkan bagaimana suatu sifat. Nah, adapun takyif ini yaitu an ya'taqidal musbit anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kadha wa kadha. Makna takyif yaitu seorang yang menetapkan suatu sifat, dia berkeyakinan bahwasanya bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu demikian-demikian. Yaitu dia menetapkan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apa min ghairi an yuqayyidaha bimutsalil, tanpa dia kait mengkaitkan dengan sesuatu yang menyerupainya. Paham? Jadi makna takyif, ikhwan fillah, saya ulangi ya secara mudahnya, yaitu keyakinan seseorang yang menetapkan suatu sifat dan dia tetapkan kaifiyah sifat tersebut tanpa menyamakan dengan perkara-perkara yang ada. Jadi dia berinovasi, dia berkhayal. Dalam khayalannya, alhamdulillah, dia menetapkan sifat dengan kaifiyah tertentu, tapi tanpa dia menetapkan kaifiyah yang sama dengan apa-apa yang sudah ada. Ini sebagian pengertian atau pengertian menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan takyif. Jadi kalau demikian, bedanya apa, ikhwan fillah, antara tamtsil dan takyif? Berarti kalau tamtsil, dia menetapkan bagaimananya suatu sifat dan dia samakan dengan sesuatu yang ada. Ya tidak. Karena apa? Misalnya, taib bentuk tamtsil menyamakan taib tangan dengan tangan makhluk. Ini batin. Taib. Tapi kalau takyif, alhamdulillah, dia menetapkan bagaimananya suatu sifat tanpa dia hubungkan dengan sesuatu yang menyerupai. Nah, dia pokoknya ketika membahas sifat tangan misalnya, dia berhayal tangan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa dia samakan dengan makhluk atau sesuatu yang ada. Dan ini adalah keyakinannya batil dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah maupun akal. Amma sam'a, adapun dalil as-sam'i, Faminhu qawluhu ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Dalil secara sama, yaitu dalil berdasarkan wahyu, Allah katakan wa la yuhituna bihi ilma, mereka tidak mampu. Nah, ilmunya melingkupi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu mereka itu tidak akan mampu melingkupi Allah, sehingga tidak akan mampu bisa mengetahui bagaimana kaifiah suatu sifat. Walaupun kita yakin bahwasanya semua sifat ada kaifiahnya, tapi tertentunya, nah, atau bagaimananya secara tepatnya kaifiah sifat itu, ya kita tidak tahu. Wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berucap pada perkara-perkara yang kau tidak memiliki ilmu, karena seluruhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya kalau. Amin al-ma'lumi annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwa kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya ilmu tentang bagaimana sifat-sifat Rabb kita. Kenapa? Li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya, tapi tidak mengkhabarkan tentang kaifiyahnya. Paham? Nah, fayakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilm wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bih. Sehingga, nah, penetapan kaifiyah yang kita lakukan ini merupakan bentuk apa? Bentuk perbuatan yang kita tidak memiliki ilmu, perkataan yang kita tidak memiliki ilmu, perkataan yang tidak mungkin untuk kita bisa menguasainya. Ini jelas. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan hanya na'am sifat-sifatnya, tidak mengkhabarkan kaifiah sifat itu. Ya, kita beriman dengan tetapnya sifat tersebut, tapi tidak boleh kita menetapkan bagaimananya. Mafhum sampai sini? Alif. Baik. Wa amal aqlu, adapun pendalilan secara akal. Falianna syai' la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzatihi aw al ilmi bi nadhirihi al musawilah aw bil khabari shadiqi anhu. Wa kullu hadhihi al-turuq muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla. Fawajaba butlanu taqyifiha. Ini dalil secara akal yang pertama, perhatikan. Nah, kenapa taqyif itu dilarang? Dikarenakan sesuatu, alhamdulillah, sesuatu secara umum tidaklah diketahui bagaimana sifatnya kecuali setelah mengetahui bagaimana zatnya, atau mengetahui, nah, perkara yang semisal dengannya, atau diketahui dengan pengkhabaran yang jujur tentangnya. Inilah apa? Turuq ma'rifati syai', sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, yaitu jalan-jalan untuk bisa mengetahui hakikat suatu perkara, ya dengan apa? Dengan kita yang pertama apa? Mengetahui kaifiyah zatnya, yaitu dengan melihat langsung, atau kita mengetahui yang semisal dengannya, atau dengan apa? Khabar yang apa? Yang jujur, yang jelas kebenarannya. Nah, semua jalan-jalan ini tidak ada dalam penetapan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka, nah, tentunya merupakan keharusan untuk, nah, membatilkan siapa saja yang menetapkan kaifiyah suatu sifat. Mesti batil. Siapa saja menetapkan kaifiyah suatu sifat mesti batin. Kenapa? Karena semua jalan-jalan untuk menetapkan kaifiyah itu tertutup. Nah, tertutup. Tidak ada. Karena tidak ada seorang pun yang mengilmui zat Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah zat Allah. Tidak pula ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula ada khabar tentang apa? Tentang kaifiyahnya. Sehingga tidak boleh kita menetapkan kaifiyah suatu sifat. Nah, ini pahami dalil yang pertama. Barakallahu fikum. Naktahi biha. Saya ada urusan keluar. Dan sisanya untuk merujuk. Masih lama. Setengah lima. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.